semakin memuji. Semakin diuji, semakin memuji. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam tema ini nanti saya akan menyebutkan tentang seluk-beluk kesabaran. Seluk-beluk kesabaran. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkataan menarik yang berkaitan dengan musibah, yaitu perkataan dari Syuraih bin Harith Al-Kindi rahimahullahu ta'ala, seorang dari kalangan tabi'in. Al-Qadhi Syuraih, beliau adalah seorang ahli fikih, seorang tabi'in, dan beliau juga seorang hakim yang berkuasa pada zamannya. Dan beliau mengatakan perkataan yang sangat indah. Perkataannya adalah, wallahi inni la usabu bi musibah, demi Allah, terkadang aku mendapati sebuah musibah. Fa ahmadullaha 4 marrat, maka aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali. Ahmaduhu idh lam takun a'zama mimma hiya. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika musibah tersebut tidak lebih besar dari apa yang aku rasakan sekarang. Saya mendapati beberapa kawan-kawan yang tertimpa musibah, ada yang mengatakan sampai mata kaki, ada yang mengatakan sampai lutut, ada yang mengatakan sampai pinggang, bahkan ada yang mengatakan sampai leher, dada. Maka tetaplah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena musibah terutama banjir yang didapati tidak lebih besar daripada apa yang didapati. Ini perkataan cerdas, perkataan cerdas di atas iman. Aku memuji Allah karena musibah yang aku dapati tidak lebih besar daripada yang apa yang aku dapati. Kemudian, wa ahmaduhu an waffaqani Allahu as-sabra 'alaiha. Dan aku memuji Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku agar aku bisa bersabar atas musibah tersebut. Ini yang kita bahas nantinya, agar aku bisa bersabar atas musibah tersebut. Kenapa demikian? Kenapa memuji Allah kalau dapat musibah kemudian diberi petunjuk untuk bersabar? Karena orang yang bersabar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sebutkan juga, tetapi ini sebagai mukaddimah saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an a'zama min as-sabr." Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak pernah ada orang diberikan anugerah yang lebih besar dibandingkan sabar." Kenapa? Karena ternyata di balik sabar terdapat pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Lihat, pantas kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas musibah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bersabar. Karena ternyata di balik musibah yang kita sabari atasnya mendapatkan pahala tanpa batas. Makanya para ulama, nanti kita akan bacakan, para ulama mengatakan kullu amalin yu'rafu thawabu. Setiap amalan diketahui pahalanya, illa sabar. Kecuali pahala sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, afwan, bukan 15. 10. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas. Hanya orang-orang yang sabar. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru." Mereka lah orang-orang yang diberikan pahala dua kali lipat disebabkan karena mereka sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 54. Lalu kalau seandainya dapat musibah, lalu diberikan petunjuk oleh sabar, lalu dapat pahala yang besar, emang kenapa? Maka jawabannya adalah innal hasanat yudhibun sayyiat. Pahala-pahala yang banyak tersebut menghapuskan dosa. Ini kenapa kita wajib untuk untuk memuji Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan musibah dan diberi petunjuk sabar atas musibah tersebut. Makanya para ikhwah, orang yang mendapat musibah dia di atas ilmu agama yang benar, dia tidak akan komentar macam-macam. Baik itu komentar di dalam dirinya, terhadap keluarganya, ataupun di media sosial. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan kadrun, kadal gurun, bani togok, enggak ada. Lisan orang yang berilmu senantiasa di atas ilmunya. Tidak mengatakan hal-hal yang macam-macam. Innal hasanat yudhibun sayyiat. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya pahala yang banyak menghapuskan dosa. Itu inti dari sabar dan musibah. Itu pujian yang kedua. Pujian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syuraih Al-Kindi rahimahullah, "Fa ahmaduhu lil istirja'i fihi lima fihi min ats-tsawab." Dan aku memuji Allah karena dengan musibah aku bisa menyebutkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena di dalam ucapan tersebut terdapat pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156. Wa basyiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah, yang mana orang-orang tersebut apabila tertimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa pahalanya orang yang mendapat musibah kemudian mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti maksudnya adalah sanaullah fil mala'il a'la. Allah memuji hamba di hadapan para malaikat. Berarti orang yang terkena musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Siapa dia? Siapa kita sampai dipuji oleh Allah? Manusia-manusia yang banyak dosa. Tetapi karena kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di sembarang tempat, di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Bahkan ada tafsiran lain bahwa yang dimaksud salawat dari Allah Subhanahu wa taala mir rabbihim wa rahmah, dan rahmat ini pahala yang kedua. Salawat, pujian dari Allah di hadapan para malaikat bagi orang yang kena musibah kemudian mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa rahmah, dan rahmat. Apa makna rahmat? Kata Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan ai amanatun minal adab. Rahmat maksudnya adalah amanah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat, subhanallah. Indahnya orang yang mengucapkan saat mendapat musibah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang yang kematian. Semua musibah. Ada orang tabrakan, Ustaz, ikhwan kita tabrakan. Saya bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebentar Ustaz, dia belum meninggal. Enggak. Semua musibah kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini keistimewaan pertama. Mendapatkan salawat dari Allah, yaitu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, rahmat. Rahmat maksudnya aman dari siksa. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk di dunia dan di akhirat. Akibat dapat musibah kemudian mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin wala muslimatin yusabu bi musibatin fa yadhkuruha wa in tala 'ahduha." Illa jaddadallahu lahu 'inda dhalik fa'atahu mithla ajriha yawma usid. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, tertimpa musibah lalu dia mengingatnya, yaitu mengingatnya maksudnya adalah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meskipun musibah itu sudah lama. Nih antum nih, sudah lama dapat musibah, baru kenal ilmunya sekarang, ucapkan sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa pahalanya? Jaddadallahu 'inda dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan perbaharui pada saat dia mengucapkan innalillah tersebut. Fa'atahu mithla ajriha yauma usib. Maka Allah akan memberikan kembali pahalanya saat dia kena musibah tersebut. Paham enggak maksud hadisnya? Misalkan ada seorang yang meninggal anaknya. Ada seorang yang meninggal anaknya. Kemudian setelah dia meninggal anaknya, dia tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dia mengucapkan pada saat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahalanya dia. Lalu nanti di waktu yang akan datang, dia ingat lagi, dia ucapkan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat lagi pahalanya. Allahu akbar. Indahnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat lagi hadis yang ketiga, yaitu hadis dari riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah min musibatihi wa akhlafahu lahu khairan minha." Yang artinya, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah mempunyai suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah sahabat terkemuka, sabiqun al-awwalun, dari kaum muhajirin, bahkan berhijrahnya dua kali ke negeri Habasyah dengan ke negeri kota Madinah. Ketika meninggal Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada meninggal Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibah ini. Ya Allah, gantikanlah untukku yang lebih baik dari musibah yang aku dapati. Melainkan Allah akan memberikan pahala atas musibah dia, dan Allah akan menggantikan untuknya dari musibah yang sudah dia dapati, dari sesuatu yang dia hilang darinya akibat musibah tersebut. Lalu Ummu Salamah berpikir, ketika tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah ini meninggal dunia, maka siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata yang lebih baik ada. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapat musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baiknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bagaimana kita tidak memuji Allah saat dapat musibah dan kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini pujian yang ketiga. Pujian yang keempat. Wa ahmaduhu alla takuna fi dini. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala ketika aku dapat musibah di dunia. Kenapa? Karena musibah itu tidak berkaitan dengan agamaku. Wallahi Pak, musibah banjir yang mungkin menimpa di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di Banten, menghancurkan, itu lebih ringan. Menghancurkan beberapa rumah, menghancurkan rumah, katanya desanya hilang, lebih ringan dibandingkan musibah dalam agama. Musibah kesyirikan, musibah perbuatan bid'ah, musibah menyamakan semua agama, musibah menghina Nabi, musibah menghina Allah, musibah menghina Al-Quran, musibah melegalkan LGBT, musibah, musibah lebih besar. Maka kita memuji Allah saat datang musibah, bahwa musibah tersebut tidak pada agama kita. Musibah tersebut bukan dalam urusan agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kita di dalam urusan agama kita. Musibah yang menimpa beberapa daerah, tsunami, gempa, likuifaksi, lebih ringan dibandingkan musibah yang ada pada agama, kesyirikan, kebid'ahan, ya, kemudian meninggalkan sholat, musibah lebih luar biasa itu. Meninggalkan sholat Jumat, mencari harta dengan cara yang haram, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, ini musibah lebih besar. Musibah durhaka kepada kedua orang tua, musibah memutuskan hubungan rahim, musibah lebih besar daripada banjir, musibah lebih besar daripada likuifaksi, musibah lebih besar daripada tsunami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka bersyukur kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut tidak terkena pada urusan agama kita. Coba antum bayang kalau seandainya musibah menimpa kemurtadan, menimpa seseorang dengan kemurtadan, musibah lebih besar, murtad lebih besar dibandingkan musibah apapun di atas muka bumi ini. Nah, ini sebagai mukaddimah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin memasuki tadi Syuraih Al-Qadhi Ibn Harith Al-Kindi rahimahullahu taala. Beliau ini bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, pembesar-pembesar sahabat. Beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan mengatakan, aku apabila menimpa musibah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Sekarang kita ingin belajar bagaimana bisa memuji Allah saat dapat musibah. Semakin diuji, semakin memuji. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. yaitu dengan cara bersabar. Makanya kita akan kupas tentang sabar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahan dirimu. Maksudnya tahan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh orang pembesar-pembesar Quraisy. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan mengikuti agamamu asalkan engkau tinggalkan untuk orang-orang remah, orang-orang rendahan. Bilal, menurut orang kafir Quraisy ya, Bilal, Ammar ibn Yasir, kemudian Yasir, kemudian Sumayyah, kemudian Khabbab ibn al-Arad, orang-orang rendahan tinggal. Maka diingatkan oleh Allah, wasbir, tahan dirimu. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tahan dirimu. Maka arti sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan. Adapun arti sabar secara terminologi syar'i, yaitu disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam risalah ila ahdi ikhwani, di dalam surat beliau yang beliau tulis kepada salah seorang temannya, kata beliau, as-sabru huwa habsun nafs an maharimillah. Sabar adalah menahan diri, makanya tadi ada sisi bahasanya, menahan diri dari mengerjakan yang dilarang oleh Allah, habsuha ala faraidih, dan menahan diri untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati liaqdari, dan menahan diri untuk dari menggerutu terhadap takdir-takdir Allah. Itulah sabar. Jadi dia tiga poin: sabar, menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, sabar adalah menahan diri untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kokoh, harus kokoh, harus istiqamah. Tiga, menahan diri dari menggerutu, tidak puas, mengeluh atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian sabar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pengertian lain yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Persiapan untuk orang-orang yang sabar dan bekal untuk orang-orang yang bersyukur. Beliau mengatakan sabar adalah habsul lisan anit tasyaki, menahan lisan untuk mengeluh-ngeluh, untuk mengadu-adu, wa habsul qalbi anit tasakhut, menahan hati untuk menggerutu, menahan hati untuk menggerutu, wa habsul jawari anil munkarat, menahan anggota tubuh untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Itulah sabar. Ini sabar pengertian yang kedua. Tetapi sabar yang komprehensif, jami' mani', yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dan menolak kata yang tidak diperlukan, adalah pengertian yang pertama, habsun nafs an maharimillah, menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa habsuha ala faraidillah, menahan diri untuk taat kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, wa habsuha anisyikayati liaqdarih, menahan diri dari menggerutu tidak puas atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ini ada perkara menarik. Kalau kita lihat tadi, sabar ada tiga macam. sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam mengerjakan ketaatan, dan sabar menghadapi takdir-takdir, terutama yang buruk. Para ulama menjelaskan diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin penjelasan yang sangat menarik. Apa inti penjelasannya begini? Sabar dalam menjauhi maksiat. Saya ulangi, sabar dalam mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya dibandingkan sabar dalam menjauhi maksiat. Dan sabar dalam menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan sabar menghadapi takdir yang mungkin buruk bagi seseorang. Jadi ketika ada banjir kita sabar, dapat pahala itu, dapat pahala atas sabar ketika ada banjir tersebut, dapat pahala. Tapi pahala ini tidak lebih besar daripada sabar ketika seseorang menahan diri dari maksiat. Paham gak maksud saya? Dan sabar, pahala sabar menahan diri dari maksiat tidak lebih besar daripada sabar mengerjakan ketaatan. Paham ini Pak Devor? Kenapa demikian? Karena sabar dalam mengerjakan ketaatan butuh kekuatan, butuh tekad, butuh usaha, perlu usaha. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Contoh misalkan baca Quran, ya, yang sudah lama dia tinggal, mulai dia membuka lagi mushaf, dia bersabar dirinya untuk membaca Quran. Kadang-kadang baru a'udzubillah minasyaitonirrajim sudah nguap. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dia setannya subhanallah. Ya. Kemudian baca, dia mulai baca, hurufnya sudah mulai goyang-goyang. Sabar dia, sabar. Ya, sabar. Bahkan kadang-kadang baru baca kentut, harus wudu lagi karena enggak boleh megang mushaf kecuali dengan berwudu. Mushaf yang dia pegang bukan handphone. Adapun handphone ataupun gadget yang ada mushafnya tidak perlu berwudu. Paham ini para ikhwah? Dinamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian harus sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Makanya ada perkataan menarik subhanallah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sami'tu Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala yaqul kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmal min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jubb wa bai'ihi wa tafriqihim bainahu wa bain abihi fa inna hadhihi umurun jarat 'alayhi bighairi ikhtiyarihi la kasba lahu fiha laysa lil 'abdi fiha hilah ghairu sabr. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini indahnya orang kalau berilmu, kalau ngomong tentang sabar tapi di atas ilmu. Aku pernah mendengar Syekhku Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sabarnya Nabi Yusuf ketika melawan kemauan istrinya Al-Aziz yang disebut-sebut namanya Zulaikha dalam beberapa kitab tafsir. Sabarnya Nabi Yusuf ketika melawan kemauan istrinya Al-Aziz Zulaikha. Ya. Ini padahal Zulaikha dalam keadaan yang sudah begitu menawan. Sabarnya Nabi Yusuf pada saat itu lebih sempurna dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika beliau dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur kering, lalu setelah itu dijual kepada para musafir, dan lalu setelah itu dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun. Padahal kalau dilihat, mana yang lebih menyedihkan? Mana yang lebih menyedihkan? Dipisahkan dari bapaknya, dibuang ke dalam sumur, dijual. Jadi yang menjual itu para ikhwah, itu saudaranya Yusuf alaihissalam. Bukan berarti kemudian ada para musafir kemudian mengambil air kemudian di situ Nabi Yusuf ternyata. Bukan. Yang menjual itu saudaranya dalam beberapa tafsiran. Ya? wa syarahu bi tsamanin bakhs, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Lihat, bayangkan ya, saudara menjual saudaranya, menyedihkan. Tetapi kalau dilihat dari ilmu agama, sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika melawan Zulaikha untuk melawan dia tidak, agar tidak mau berzina, agar tidak berzina dengan Zulaikha, lebih besar pahalanya, lebih sempurna kesabarannya dibandingkan ketika dimasukkan ke dalam sumur, dijual dengan harga yang murah sebagai budak, kemudian dipisahkan dari bapaknya. Ini para ikhwan dirahmati. Kenapa? Karena ketika menjauhi Zulaikha itu menjauhi maksiat. Dan ketika ini perkataannya, ketika menjauhi Zulaikha itu menjauhi maksiat, ketika dimasukkan ke dalam sumur, maka itu adalah perkara yang tanpa pilihan. Pilihan Nabi Yusuf enggak? Tidak ada pada saat itu Nabi Yusuf kecuali, tidak ada usaha kecuali hanya bisa bersabar, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dipisahkan, hanya bisa sabar. Tetapi melawan kemauan Zulaikha itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena di situ ada usaha untuk menjauhi apa? Maksiat. Nah, disinilah para ikhwah, kalau seandainya ada seseorang asalnya ingin minum minuman keras, ya, kemudian duitnya jatuh, dia tidak ingat, lalu setelah sampai di tempat minum-minuman keras, dia ingin beli, duitnya hilang, maka ini tidak diambil, maka akhirnya dia tidak dapat, maka akhirnya dia tidak meminum minuman keras, ini tidak dapat pahala atasnya. Enak aja deh, ya. Sudah sampai ke tempat minuman keras, mau beli, ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara yang sangat luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, "Was-sabru 'ala ada'i tha'at akmal min as-sabri 'ala ijtinabi al-muharramat." Sabar dalam menjauhi mengerjakan ketaatan lebih besar, lebih sempurna dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Kenapa? Fa inna maslahata fi'li tha'ah ahabbu ila syari' min maslahati tarkil ma'asiyah. Lihat penjelasannya. Kenapa mengerjakan ketaatan, sabar dalam tahajud, sabar dalam puasa Senin Kamis, sabar dalam mengerjakan sholat lima waktu di masjid, sabar di dalam mengerjakan sholat lima waktu di sab pertama, sabar lebih besar ketaat pahalanya, lebih sempurna, lebih utama dibandingkan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kepentingan mengerjakan ketaatan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan kepentingan meninggalkan maksiat. Paham ini para ikhwan? Kemudian beliau juga mengatakan, wa mafsadatu adami ta'ah abghadu ilaihi wa akrah abghada wa akraha min mafsadati wujudil ma'siyah. Lihat, dan kerusakan yang ditimbulkan gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak taat, gara-gara tidak puasa, gara-gara tidak zakat, gara-gara tidak haji, ini lebih dimurkai, lebih dibenci oleh Allah dibandingkan kerusakan karena karena mengerjakan kemaksiatan. Mana besar pahalanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Mana besar dosanya? Kalau seandainya ada orang tidak sholat dengan ada orang berzina, tidak sholat. Mana besar pahala siksa apa namanya? Mana besar kemurkaannya dari Allah? Ada orang tidak puasa Ramadan dengan ada orang berjudi, mana besar? Tidak puasa Ramadhan. Itu maksudnya. Ya, jadi antum bisa menjelaskan sekarang, sabar di dalam mengerjakan ketaatan lebih sempurna, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sabar menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kepentingan mengerjakan ketaatan lebih disukai oleh Allah dibandingkan menjauhi maksiat. Dan juga karena kerusakan tidak taat lebih dimurkai oleh Allah, lebih dibenci oleh Allah dibandingkan kerusakan mengerjakan maksiat. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adzan sudah? Nah, kita salat dulu. Ya, ini baru sepertiga dari kajian kita, padahal saya mau berhenti jam 8. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat dulu. Setelah salat apakah kita lanjutkan? Apakah kita cukupkan dengan pertanyaan? Wallahu a'lam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas tentang pengertian sabar. Kemudian juga kita sudah bahas tentang macam-macam sabar dan juga mana yang lebih utama dari macam-macam sabar tersebut. Kemudian di poin yang ketiga kita membahas tentang kapan semestinya seorang bersabar. Kapan semestinya seseorang bersabar? Hal ini kita bisa jawab dengan membaca riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabri 'inda qabr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi sebuah kuburan. Qala ittaqillah wasbiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah wahai para perempuan, wahai perempuan. Lalu si perempuan ini berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku, sesungguhnya engkau belum ditimpa musibah seperti musibahku. Walam ta'rifu. Dan perempuan itu ketika mengatakan ini, pergilah engkau, sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Perempuan itu ketika mengatakan ini belum mengetahui itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, dia sedang menangis di sisi kuburannya. Yang penting ketika ada suara seperti itu, langsung pergi sana. Engkau belum merasakan bagaimana rasa musibah yang aku dapati. Falam yasha'i sallallahu alaihi wasallam an yujadil al-mar'a fi hadhihi al-hal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau tidak mendebat perempuan tersebut dalam keadaan yang sedang sedih. Lalu qila laha. Lalu ada yang memberitahu kepada perempuan tersebut, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai perempuan, yang tadi berkata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut kaget. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam lam tajid indahu bawabin. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu perempuan tersebut datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan perempuan tersebut tidak mendapati di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para penjaga rumah. Artinya rumahnya seperti biasa. Lalu perempuan tersebut berkata, lam a'rifka. Wahai Rasulullah, aku mohon maaf, tadi aku tidak mengenal kalau seandainya itu engkau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran saat hentakan pertama musibah datang, maka itulah yang sebenar-benar sabar. Sabar menahan diri saat musibah pertama kali datang, itulah yang sebenar-benar sabar. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, innama sabru syaqu 'ala an-nafsi alladhi yu'dhimu thawabu 'alayhi innama huwa 'inda hujumil musibah wa hararatiha. Sesungguhnya sabar yang sulit untuk seseorang mendapatinya, yang besar pahalanya atas sabar tersebut adalah saat hentakan musibah, saat panas-panasnya musibah itu datang. Ini sabar yang diberikan pahala atasnya, dan itulah waktu untuk bersabar. Fa innahu yadullu ala quwwatil qalb wa tathabbutihi fi maqami as-sabr. Karena itu menunjukkan kepada kekuatan hati dan ketetapannya di dalam menghadapi musibah dengan kesabaran. Amma idza baradat hararatul musibah fa kullu ahadin yasbiru izzat. Adapun kalau sudah mendingin beratnya musibah, mendingin panasnya musibah, maka setiap orang juga bisa bersabar atas hal itu. Walidzalika qila, oleh sebab itulah ada pepatah mengatakan, yajibu ala kulli aqilin an yaltazima 'inda al-musibah ma la budda lil ahmaqi minhu ba'da thalath. Wajib bagi setiap orang yang berakal cerdas untuk sabar saat musibah, tetap saat musibah datang, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang dungu setelah 3 hari. Maksudnya apa para ikhwah? Ada seorang perempuan saat mendapati suaminya meninggal, dan anak satu-satunya meninggal, maka kemudian dia merobek-robek baju, meraung-raung, memukul-mukul, kemudian menggundul rambut. Maka setelah kemudian tidak makan, tidak minum pada hari itu. Setelah 2 hari, 3 hari, air mata sudah habis, kerongkongan sudah haus, perut sudah lapar, akhirnya dia berkata, saya sebenarnya sabar. Enggak, ini enggak sabar. Kenapa? Karena hanya orang yang dungu yang sabar seperti itu. Tetapi orang yang cerdas adalah ketika dia menahan saat hangat-hangatnya, panas-panasnya musibah tersebut datang. Nah, inilah waktu bersabar yang sebenarnya. Inda sadmatil ula, ketika hentakan pertama kali musibah datang, dia sabar. Itulah sebenar-benar sabar. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, poin yang keempat, yaitu bagaimana agar bisa bersabar. Apa saja hal-hal yang membuat seseorang bisa bersabar? Yang pertama, yaitu seseorang, sebelumnya saya ingin bercerita, sebagian orang kalau dapat musibah maka kemudian dia belum bisa bersabar, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan saya kesabaran. Jadi yang disalahkan Allah saat dia tidak sabar. Kemudian apabila seseorang juga mau mengerjakan ketaatan, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala belum menyabarkan saya dalam sholat tahajud. Jadi Allah yang salah. Nah, di sini timbul pernyataan para ulama rahimahumullahu ta'ala, apakah sabar itu adalah sifat tabiat yang ditimbulkan oleh Allah pada diri manusia, ataukah sabar tersebut bisa dipelajari dan bisa dilatih, diasah diri untuk bisa bersabar. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang benar adalah sabar memang ada sebagian manusia yang bisa lebih tahan dibandingkan yang lainnya. Tetapi kalau seandainya sabar tersebut tidak dilatih, maka niscaya dia tidak akan bisa bersabar lebih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhu Allah." Siapa yang bersabar, berusaha sabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya terbiasa untuk bersabar. Para ikhwah, apa hal-hal yang bisa menolong kita untuk bisa bersabar? Satu, hal-hal yang menolong kita untuk bisa bersabar adalah kita mengenal dengan baik pahala bersabar. Mengenal dengan baik berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, pahala bersabar saat mendapatkan musibah. Di sini lihat, saya akan sebutkan pahala bersabar saat mendapatkan musibah dari beberapa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, yaitu berikanlah kabar gembira orang-orang untuk orang-orang yang sabar. Apa itu? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ilaikahumul muhtadu. Mereka mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmat, keamanan dari siksa, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Satu, mengenal keutamaan sabar. Yang kedua, mengenal keutamaan sabar adalah orang yang bersabar dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Dan apabila dicintai oleh Allah, orang-orang yang bersabar apabila dicintai oleh Allah, maka yang ada adalah hidupnya senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya tidak dilihatkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Telinganya tidak didengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Mulutnya tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah. Kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah. Indah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua. Keutamaan sabar yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bersabar pahalanya sangat besar sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Zumar ayat 10 maksud saya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar diberikan pahala mereka tanpa batas. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Makanya Sulaiman bin Qasim rahimahullahu taala mengatakan, "Kullu amalin yurafu thawabuhu illa sabar." Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali sabar. Puas pahala baca Quran diketahui, satu huruf diganjar 10. Pahala sedekah diketahui, satu bersedekah satu kemudian menumbuhkan 7 bulir kemudian menjadikan 700. Diketahui pahalanya. Kecuali sabar, dia tidak ada yang mengetahuinya. Makanya puasa tidak ada yang mengetahui pahalanya. Kenapa di dalam puasa? Karena di dalam puasa ada sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini kiat yang pertama untuk mendapatkan atau untuk mudah bersabar atas musibah-musibah yang didapatkan. Kiat yang kedua yaitu meyakini betul janji Allah pasti datang. Meyakini dengan sebenar-benarnya janji Allah pasti datang. Apa janji Allah yang pasti datang? Bahwa setelah musibah pasti ada jalan keluar, kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaj'alullah ba'da usrin yusra." Allah menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mungkir janjinya. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 7. Kemudian juga di dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Maka Umar bin Khattab mengatakan lan yaghlibul usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Lihat di situ, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan, kesulitannya pakai alif lam, berarti sudah dikenal kesulitannya. Yusran tidak pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Berarti kesulitannya sama. Kemudahannya dua. Makanya tidak akan pernah menang kesulitan satu dengan dua kemudahan. Ini membuat kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun problematika kehidupan kita, datang musibah banjir, datang problematika kehidupan dengan anak, problematika kehidupan dengan istri, dengan suami, keadaan ekonomi, penyakit, orang tua, paman, bibi, apapun. Maka ingat selalu itu. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Dan bersama kesulitan ada dua kemudahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang para ikhwan, ada sebagian orang berputus asa. Dan ini nanti akan saya sebutkan penyakit sabar ataupun musuh bebuyutan sabar. Putus asa. Orang berputus asa, ternyata jalan keluarnya dari musibah yang dia dapati, dari permasalahan yang dia dapati, besok hari. Jangan besok hari. 2 jam kemudian. Jangan 2 jam kemudian. 1 jam kemudian. Jangan 1 jam kemudian. Ternyata 5 menit kemudian. Dia tidak tahu. Sesudah dia menggerutu, dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak adil, Allah ini, Allah ini. Setelah dia mencaci maki, datang kemudahan. Subhanallah. Kenapa? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Makanya ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan perkataan yang sangat indah. Innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka pada saat itu yang terjadi pada seorang hamba adalah berputus asa. Saat sudah memuncak, membesar, semakin sulit, putus asa. Tapi putus asa dari apa? Putus asa dari minta bantuan kepada makhluk untuk solusi jalan keluar atas masalahnya. Putus asa dari minta bantuan kepada makhluk. Ini yang kita inginkan kalau saat dapat musibah, dapat masalah. Ini yang kita inginkan. Ini yang sering hilang dari kita. Ya, saat dapat musibah langsung, masih ada teman. Saat dapat problematika, masalah, langsung, masih ada kawan, masih ada keluarga, masih ada bapak, masih ada kakak, masih ada adik, masih ada istri, masih ada anak. Hasrat. Tapi kalau sudah benar-benar memuncak, minta tolong kepada keluarga tidak bisa, kolega tidak bisa, teman tidak bisa, harta tidak bisa menolong, benar-benar memuncak, benar-benar membesar, benar-benar sulit. Hasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatin makhlukin. Akhirnya terjadi pada diri seorang hamba putus asa minta bantuan untuk jalan keluar dari seorang makhluk. Kalau sudah putus asa dari makhluk, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billah. Maka bergantunglah hatinya kepada Allah. Itu yang kita inginkan selama ini, Pak. Saya pernah ada seorang pendakwah salafi, ustaz kita. Saya tidak perlu untuk menyebut namanya. Beliau cerita. Kenapa beliau cerita ini? Karena saya melihat beliau lebih tua dari saya, tapi anaknya masih kecil-kecil. Lebih kecil daripada anak-anak saya. Kenapa, Ustaz? Apakah antum punya istri dua atau gimana? Enggak. Saya terlambat punya anak. Kemudian beliau bercerita. Kita menikah 4 tahun belum punya anak. Sedangkan saya ingin punya anak. Saya berkata baik-baik kepada istri. Mohon maaf wahai istriku. Kalau seandainya tahun kelima ini kita tidak punya anak, maka saya akan mencari ladang lain. Engkau tetap istriku, tetapi saya akan mencari ladang lain. Sebelum perkataan ini ada, sang istri ustaz ini apa yang terjadi? Istri ustaz lah ya. Apa yang terjadi? Maka setiap haid di setiap bulan pasti stres. Kenapa? Karena berarti kalau haid tidak jadi hamil. Malu kepada mertua, malu kepada keluarga, malu selalu ditanya kapan hamil, malu. Setiap kali haid di setiap bulan pasti stres. Sudah melakukan usaha ini, sudah doa usaha ini, sudah helbal, sudah ini. Ya, sudah macam-macam. Maka semenjak perkataan itu ada dari sang suami, apa yang terjadi kepada sang istri? Maka beliau hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah. Maka, karena bagi perempuan suami poligami itu lebih musibah dibandingkan suami meninggal dunia. Betul enggak, Bu? Ya. Maka pada ikhwan, beliau cuma bisa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semenjak ucapan itu ada, benar-benar bersandar kepada Allah, maka tidak berapa lama kemudian hamil. Sekarang anaknya 4. Lihat, ternyata yang ada adalah kita kurang bersandar kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara agar kita bisa mudah untuk bisa bersabar atas musibah yang menimpa kita. Cara yang ketiga, betul ya? Yang ketiga, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah. Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar mudah bersabar, yaitu benar-benar memahami, meyakini, memasukkan ke dalam hati keyakinan tersebut tentang takdir, bahwa Allah telah bertakdir, menentukan takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak akan pernah bisa berubah. Apapun yang sudah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. Apapun yang Allah belum takdirkan tidak akan pernah terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak akan pernah meleset. Ma asabaka lam yakun li ukhtia wa ma akhtaaka lam yakun li usiba. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau sudah memahami seyakin-yakinnya dalam masalah takdir, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ardi 50 alf sana, sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka pada saat itu kita bisa bersabar. Oh, ini sudah takdirnya. Mau diapakan lagi? Oh, ini sudah takdirnya. Mau diapakan lagi? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu poin yang keempat. Poin yang kelima sekarang adalah dalam hal apa saja kita bisa bersabar. Yang pertama, dalam hal musibah dunia. Dan memang dunia seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah Anda berharap kenyamanan sempurna, maha sempurna di dunia. Enggak akan pernah ada. Kenapa? Karena tabiat dunia memang seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam kesulitan, di dalam ujian, di dalam kesusahan, di dalam kepayahan. Itu sifat tabiat hidup manusia. Subhanallah para ikhwah. Di dunia ini nyedun aja capek. Saya sering tuh beberapa kali kajian kadang-kadang harus begini. Sakit perut. Ih, subhanallah. Mau dihentikan gimana, baru 5 menit. Atau baru lagi asik-asiknya menerangkan. Saya bilang dunia memang susah hidup ini. Ya. Enggak ada mudah-mudahnya, susah hidup di dunia. Maka pada saat itu yang diperlukan adalah sabar. Coba, Anda sering mengatakan ketika kalau lagi bulan puasa. Coba kalau seandainya bulan puasa, para orang-orang yang jualan es kelapa muda, asosiasi penjual es kelapa muda, mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian kalau ingin minum es kelapa muda, maka kami para penjual es kelapa muda menyatakan resign dari pekerjaan kami. Kalau ingin minum, silahkan manjat sendiri sana. Pernah kita berpikir itu? Maka pada satu ketika kita mengenal dunia fi kabad, dunia itu memang susah, dunia itu memang sulit, itulah tempatnya untuk bersabar. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, yaitu sabar saat hawa nafsu menyelimuti kita. Contoh, sabar saat asik-asiknya bermain dengan anak, sedangkan azan sudah memanggil. Sabar saat asik-asiknya bermain dengan istri, sedangkan azan sudah memanggil. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai anak dan harta kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik para ikhwah. Ini terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah, perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, perkataan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau seorang saudagar kaya, tetapi beliau juga dijamin masuk surga. Beliau berkata, "Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidharra fa sabar." Ini perhatikan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya, dan juga untuk pelipur lara, untuk orang-orang yang disempitkan rezekinya. Yang sering mengatakan, "Ustaz, kenapa ya saya ini miskin? Kayaknya dari oroknya Ustaz miskin." Ya. Lihat perkataannya. Kami diuji bersama Rasulullah dengan kehidupan yang sulit dan kami bisa bersabar. Thumma butulina bisarra ba'dahu falam nasbir. Lalu kami diuji oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak dan kami tidak bisa bersabar. Jadi para ikhwah yang disempitkan rezekinya, bersyukurlah. Tetaplah bersabar. Karena mungkin kalau Anda diuji dengan harta yang banyak, Anda tidak akan kuat. Mungkin sombong, mungkin ujub, mungkin tidak meletakkan harta pada tempatnya, mungkin mencari harta dengan cara yang haram, mungkin memutuskan hubungan rahim, mungkin banyak. Makanya Rasulullah SAW berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr wa syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan dan ujian keburukan kekayaan. Miskin tidak disebutkan keburukan, kaya disebutkan keburukan. Paham gak maksud saya? Aku berlindung denganmu ya Allah dari ujian kemiskinan, begitu lafadznya. Sedangkan untuk kaya, aku berlindung ya Allah dari ujian buruknya kekayaan. Ada kata-kata apa? Buruknya. Para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, perkataan ulama besar Al-Kirmani rahimahullah. Kenapa? Karena di dalam kaya terdapat tughyan, sering melampaui batas. Terdapat kibar, sering sombong. Terdapat israf, sering menghambur-hamburkan harta. Di antara melampaui batas para ikhwan, kalau lagi pergi liburan ke luar negeri ataupun luarnya luar negeri, itu di mana tuh? Keluar ribuan dolar, ratusan puluhan ribu dolar, kantong aja dia. Tapi giliran ingin pergi haji, ingin pergi umroh ke tanah suci, ke kota Madinah, sangat perhatian mencari sejabodetabek mana travel yang paling murah. Ada 7 juta sampai Jeddah naik onta ente. Ini pada ikhwah. Yang ketiga, tempat untuk bersabar adalah saat melihat nikmat yang ada pada orang lain, sabarlah. Saat orang lain bermobil lebih daripada kita, saat orang lain bermotor lebih daripada kita. Dan saya ingin mengatakan di sini, ada perkara menarik tentang syukur. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini menarik sekali. Sebagian orang bersyukur hanya saat mendapatkan nikmat yang beda dengan yang lain. Tapi kalau nikmatnya sama rata-rata dengan yang lain, kurang bersyukur. Di antaranya, kurang bersyukur dengan nafas yang dia, dengan udara yang bisa dia bernafas dengannya. Kenapa? Karena semuanya bisa bernafas. Ya, kurang bersyukur punya kepala. Karena semuanya punya kepala. Kurang bersyukur punya motor. Kenapa? Karena hampir semua punya motor. Tapi kapan bersyukur? Kalau sudah alhamdulillah, sudah motor besar. Sudah motor yang kalau dipegang ketiak kelihatan. Baru bisa bersyukur, alhamdulillah. Baru dinyatakan sukses. Tapi ketika motor-motor kecil, kurang bersyukur. Kenapa? Karena enggak ada bedanya. Saat bersyukur, saat ya, merasakan nikmat besar. Kurang bersyukur saat mempunyai istri. Kurang bersyukur. Kenapa? Karena hampir semua kawan-kawannya sudah beristri. Tetapi ketika sudah poligami, bersyukur. Istrinya dua. Dua istri. Gimana ya rasanya istri dua ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka bersabarlah saat melihat apa yang ada di pada orang lain. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan jangan engkau panjangkan kedua matamu kepada apa yang kami nikmatkan kepada orang-orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, tempat untuk bersabar, bersabar saat berdakwah. Ya, ini mungkin saya membicarakan diri saya pribadi. Bersabar saat berdakwah, nggak usah marah-marah. Bersabar saat berdakwah, saat orang kita buat status, saat orang kita bikin video, kemudian dikomentari macam-macam, bersabarlah. Ada orang kemarin, ini cerita ya, saya kan sering bikin video gitu. Video, kemudian ada orang menuduh, Ustadz, ingat Allah Ustadz, itu video antum yang komen perempuan semua Ustaz. Antum sudah membuat fitnah Ustaz. Menebar fitnah, menebar syahwat di antara para perempuan. Saya jawab dengan baik-baik, alhamdulillah saya masih ingat Allah. Terima kasih atas nasihatnya. Maka saya katakan kepada Anda, kalau istri Anda yang menonton saya, suruh dia jangan nonton saya. Tidak mungkin saya pakai cadar. Mau diapakan coba? Ya, mau diapakan? Dituduh. Kemudian ada yang komen lagi lebih parah. Fitnah suka tampil di sosmed. Di sosmed. Sabar. Mau diapakan? Mau diapakan? Orang sudah komen seperti ini, mau diapakan? Hanya kita yang tahu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga kita membela diri kita. Mau diapakan? Oh, ingatlah kisah Nabi Ibrahim, berdakwah 90-an tahun. Yang didapat 90 tahun. Khalilullah dapat wahyu. Imamul Hanafi, Abu Al-Amliya, paling ikhlas, manusia terbaik. Dapat dakwah cuma berapa? 2 orang. Nabi Lut dengan istrinya Sarah. Cuma 2 orang, 90 tahun berdakwah. Punya mukjizat, diberikan oleh Allah mukjizat, dilihat oleh orang-orang mukjizat, tetap tidak beriman. Apalagi yang di hadapan antum sekarang sudah tidak ikhlas, bahasanya tidak bagus. Ya. Ilmunya cetek. Jadi wajar kalau seandainya ada orang-orang yang menolak dakwah. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW, kurangnya apa? Kurangnya apa Nabi Muhammad SAW? Manusia paling ganteng. Bahkan saya bisa membuktikan Nabi Muhammad SAW lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf AS. Paling fasih, paling ikhlas, paling niatnya paling tulus untuk umatnya. Bagaimana dakwah beliau? Tetap ditolak. Lihat lagi, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ulul azmi itu dari Rasul. Orang paling sabar, salah satu orang tersabar. Dapat Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit. Sedikit kata para ulama tafsir, cuma 84 orang. 950 tahun berdakwah. Dapatnya cuma berapa? 84 orang. Jadi ini waktu untuk bersabar saat berdakwah. Jadi kalau antum berdakwah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua terutama, bersabarlah. Ya, jangan sampai tidak bersabar. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, yaitu bersabar saat menuntut ilmu agama. Ya, bersabar saat menuntut ilmu agama. Terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu musuh sabar. Ada dua saja. Yang pertama, tergesa-gesa. Musuh sabar. Yang pertama adalah tergesa-gesa. Dan manusia sifatnya memang begitu, tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Surat Al-Anbiya ayat 37. Ayat ini para ikhwah, ada cerita menarik disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Sifat manusia memang tergesa-gesa. Jadi Nabi Adam AS ketika diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh padanya. Ya, dari kepalanya. Kemudian akhirnya bisa melihat, bisa mendengar, mulai bergerak, bisa menggerakkan tangan, ya, kemudian bergerak, lalu ingin bangun padahal ruhnya belum sampai kaki. Inilah keluar ayat khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sering tergesa-gesa. Sedikit-sedikit melakukan keputusan dalam keadaan tergesa-gesa. Tidak sabar. Ini musuh terbesar sabar, yaitu tergesa-gesa. Dalam hubungan suami istri, sering tergesa-gesa mengucapkan kata cerai. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai kepada istrinya. Awas lo, mangap gue cerai lo. Mangap dicerai gimana coba? Ya subhanallah. Istrinya juga begitu. Ayo berani, kalau berani cerain gue. Cemen lo. Pas diceraiin nangis 3 hari 3 malam. Subhanallah. Ya, isti'jal. Terlalu tergesa-gesa memvonis. Terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang kedua, ini ada 2, ada 3 ternyata. Yang kedua adalah putus asa. Ini adalah musuh besar sabar. Putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Ya bani adhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu min rahillah innahu la yasu min rahillah illa qumul kafirun. Wahai anak-anakku, al-asbab yang ada 11 itu, anakku yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Pergi kalian, cari Nabi Yusuf dan jangan kalian putus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Musuh terbesar sabar adalah putus asa. Dan orang muslim tidak akan pernah putus asa. Makanya kalau dilihat di dunia ini, persentase yang bunuh diri dari kaum muslimin dibandingkan kaum kafirin sangat jauh. Karena orang muslim tidak dididik untuk putus asa. Dia dididik untuk sabar. Ada seorang suami pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, istri saya enggak sholat. Tolong Ustaz sebutkan berapa kali saya harus menasehati istri untuk sholat. Setelah sampai kalinya itu saya selesai sudah tugas saya. Capek saya, Ustaz." Paham enggak maksud saya? Maka saya katakan, saya jawab waktu itu, "Anda menasehati istri batasannya adalah sampai dia sholat." Ya, ini para ikhwan. Yang ketiga, yang ketiga, musuh sabar adalah amarah. Amarah. Ini adalah musuh sabar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana yang terjadi kejadian kepada Nabi Yunus alaihi salam dalam surat Al-Qalam ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud idnada wa huwa makdhum." Bersabarlah untuk keputusan Rabb dan janganlah seperti orang yang dimakan ikan paus ketika berdakwah dalam keadaan marah, makdhum. Ya, Nabi Yunus alaihi salam akhirnya masuk ke dalam lautan gara-gara marah kepada kaumnya. Dan khusus untuk sabar ini sebenarnya curhat pribadi. Waktu itu saya katakan, saya waktu itu menjadi tim lekatnya Syekh Abdul Razzaq. Oleh panitia kemana-mana harus ikuti Syekh. Taib. Alhamdulillah saya punya waktu, akhirnya beberapa hari saya ikut. Kemudian saya mendapatkan beberapa pelajaran. Di antaranya, saya pribadi ini kalau boleh curhat tentang pribadi, saya pribadi orang yang tidak sabar ketika melihat ada orang yang ngeyel dalam kebatilan. Seperti pelaku kesyirikan dinasihati ngeyel. Pelaku bid'ah dinasihati ngeyel. Ini orang kalau debat dengan saya harus tidak bisa ngomong dia. Itu sifat susah dihilangkan sampai sekarang. Ya. Sifat susah dihilangkan, padahal itu untuk pendakwah tidak bagus. Dia harus sabar. Maka saya bertanya kepada Syekh, "Kenapa sabar itu sulit?" Itu pertanyaan saya. Beliau menjawab, "Li'anna sabra manzilatun min manazili min manzilatun rafi'ah." Karena sabar itu adalah kedudukan tinggi. "La yamlikuha illa ulul azmi minar rusul." Tidak ada yang memilikinya kecuali dengan sempurna kecuali ulul azmi dari para rasul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Jadi yang dijadikan percontohan sabar adalah ulul azmi. Kemudian beliau bercerita. Ya, ini yang sering-sering temperamental terutama kepada keluarga, kepada anak, kepada bini, kepada istri. Suka nempeleng, suka nendang, suka main KDRT, ya, suka mukul anak, beraninya kepada perempuan. Kalau berani kepada perempuan, mendingan ente pergi ke sana, ke terminal sana, kelahi sama preman sana. Berani sama perempuan, berani sama anak kecil. Ya, ini perhatikan, kata beliau, coba bayangkan Ahmad, kata beliau. Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif. Kemudian beliau mendatangi tiga pemuka Taif. Beliau dakwahi, mau enggak menerima Islam? Ini subhanallah, lihat perjuangan beliau. Mau enggak menerima Islam? Kalau kalian mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, sudah simpan berita ini pada kalian saja. Tidak usah diberitahukan kepada rakyat kalian. Maka pemuka ini tidak mau. Tetapi mereka berkhianat. Mereka beritahukan kepada rakyatnya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, tiga pemuka tersebut sudah ditunggu oleh anak-anak kecil dan para budak dengan batu-batu untuk melempari Nabi Muhammad SAW. "Pak, kalau kita kelahi sama sesama kita, sama-sama dewasa, kemudian kita kalah, masih ada harga diri, Pak. Tapi kalau kita kelahi sama anak kecil dan kita kalah, itu malu sekali, Pak." Jadi Rasulullah SAW dilempari batu sampai luka muka, luka kaki, sakit badan dan sakit hati. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang paling berat wahai Rasulullah saat engkau berdakwah yang engkau dapati? Kata Rasulullah SAW, saat kaummu menyiksaku, melempariku ketika di Taif, datang malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhsifu alaihim akhsyabai, apakah engkau mau aku lemparkan, tumpukan kepada mereka dua gunung? Kata Syekh pada waktu itu kepada saya, wahai Ahmad, kalau saya, kalau kita mungkin, jangan dua gunung, 10 gunung sekalian. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Jangan. Bal arju an yukhrijallah min aslabi man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka yang beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan fi'lan benar, akhirnya keluarlah mereka, orang-orang Taif yang beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan mereka termasuk orang-orang dari Bani Tamim yang kata Rasulullah SAW, asyaddu ummati 'alad dajjal Bani Tamim, yang paling pemberani dari umatku terhadap Dajjal adalah Bani Tamim, orang-orang Taif yang dulunya mereka menghina, mencela, menyakiti Rasulullah SAW, tetapi atas doa Rasul, kesabaran seorang pendakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka jaga amarah, jangan sampai sampai murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya berbohong kepada orang tua karena saya disuruh untuk melakukan acara yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, acara 7 bulanan orang hamil, dengan berbohong kalau saya sudah melakukan acara di sana padahal tidak melakukannya? Maka jawabannya, jangan berbohong, karena berbohong itu adalah dosa besar. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Bicarakan terus terang dengan bahasa yang baik. Kalau seandainya orang tua marah, maka minta maaflah. Tetapi jangan tetap jangan mengerjakan. Apalagi untuk wanita-wanita hamil, acara 7 bulanan. Di zaman sekarang para ikhwah, kadang-kadang acara 7 bulanan padahal wanitanya sudah pakai jilbab lebar, pakai gamis, gara-gara acara 7 bulanan akhirnya bisa dipoto orang. Akhirnya terlihat gambarnya oleh tukang foto. Nah, ini para ikhwan, ini tidak benar para ikhwan. Bagaimana tetap istiqamah sabar di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini? Karena kemanapun, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sudah banyak maksiat. Maka jawabannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika lisanak." Jaga lisan. "Wabki 'ala khati'atik." Dan tangisi dosa-dosamu. "Wal yasahka baitu." Dan hendaknya senantiasa engkau sering-sering diam di dalam rumahmu. Tapi masalahnya sekarang sering-sering diam di dalam rumah juga ada handphone. Bahkan kadang-kadang maksiat dengan handphone lebih parah daripada maksiat di dunia nyata. Maka yang jelas para ikhwah harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Dalam hal sabar menjalankan ketaatan lebih besar daripada meninggalkan maksiat, bagaimana korelasinya dengan kaidah menghindari kemudaratan lebih utama daripada memperoleh manfaat? Maka jawabannya, ini tidak bertentangan. Dar'ul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Meninggalkan kemaksiatan lebih didahulukan dibandingkan mengambil maslahat. Bukan berarti saat meninggalkan maksiat kemudian lebih besar pahala, lebih baik dibandingkan mengerjakan maslahat, bukan berarti maslahat di sini adalah ketaatan, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah saat maksiat tersebut kita tinggalkan, di hadapan kita ada maksiat, kemudian di hadapan kita ada ketaatan, maka mana yang didahulukan? Tinggalkan maksiat karena di hadapannya ada maksiat pada saat itu. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah yang kita sebutkan bahwasanya bersabar mengerjakan ketaatan lebih besar, lebih utama dibandingkan meninggalkan maksiat. Bagaimana mengobati was-was atau rasa khawatir terhadap rezeki? Maka jawabannya, pahami takdir baik-baik. Karena rezeki kita tidak akan pernah berubah sebegitu-begitu saja yang sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan subhanallah para ikhwah, ada cerita menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu saat Ali bin Abi Thalib datang ke sebuah masjid memakai onta. Kemudian beliau mengatakan kepada seorang pemuda, ini pegang onta saya sampai saya datang kembali kepadamu, saya akan masuk ke dalam masjid. Maka si pemuda ini tergoda oleh Allah, tergoda oleh syaitan. Dia yasbiqul halal, dia mendahulukan yang haram daripada yang halal. Dia melihat pelana onta ini kalau dijual mahal. Akhirnya dia tambatkan ontanya, dia ambil pelananya, dia kabur, dia jual di pasar. Setelah selesai beribadah, Ali bin Abi Thalib melihat ontanya tidak ada pelananya, berarti ini dicuri. Dia memanggil orang lain, tolong ini satu dinar, belikan pelana onta saya di pasar sana. Datanglah orang ini ke pasar, ternyata dia mendapati yang mencuri tadi. Dia beli dan dia tidak tahu, yang disuruh ini tidak tahu. Dia beli satu dinar, kemudian dia bawa. Ketika datang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, subhanallah, ini adalah pelana onta milik saya. Huwa yasbiqul haram minal halal, dia lebih mendahulukan yang haram daripada yang halal. Lihat, rezekinya cuma berapa? Satu dinar. Padahal ini satu dinar sebenarnya saya akan kasihkan kepada dia. Saat dia sabar tadi menjaga onta, saya ingin kasihkan kepada dia, tetapi dia mendahulukan yang haram dibandingkan yang halal. Artinya apa? Rezeki Anda tidak akan pernah berubah segitu-gitu saja. Tinggal kita mencarinya dengan cara yang halal atau yang haram. Allahu a'lam. Bagaimana tetap sabar dari istri yang sering marah-marah? Karena istri saya termasuk orang yang susah untuk sabar. Dapat masalah sedikit bawaannya pengen marah-marah. Maka suaminya harus berlapang dada. Itulah kekurangan istri Anda. Ya, itulah kekurangan istri Anda. Sabar. Dan saya katakan pada ikhwah, laki-laki harus lebih berlapang dada dibandingkan perempuan. Laki-laki harus lebih baik akhlaknya dibandingkan istrinya. Laki-laki harus lebih tenggang rasa dibandingkan istrinya. Karena semua redaksi ayat atau hadis ditujukan kepada Anda wahai para suami. Iya, Anda wahai para suami. Ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri Anda dengan baik. Istausu bihinna khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap istrinya, dan aku suami yang terbaik kepada istriku. Lihat subhanallah, Anda yang lebih utama untuk lebih berlapang dada. Adapun istri kita makhluk yang kadang-kadang ya, dia tertawa nanti pada saat yang beberapa menit nanti menangis. Perempuan harus bersabar. Ya, harus bersabar. Dan tidak bisa jadi suami yang baik kalau sering sedikit-sedikit ngambekan. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya, harus bersabar. Tolong bantu doa untuk saudara kita, akhwat yang saat ini lagi di rumah sakit yang sedang kesulitan untuk proses melahirkan dikarenakan bayi yang ada di dalam kandungannya telah meninggal dunia atau meninggal di kandungan. Dengan nama-nama Allah yang husna sifat-sifatnya yang mulia, semoga semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam urusannya. Bagaimana cara mengobati hati karena ditolak oleh akhwat hanya karena bukan orang Arab? Karena jika menikah akan putus marganya Ustaz. Apakah ini ujian atau musibah? Terserah ente. Bodoh amat. Mau musibah, mau ujian, ya. Tinggal bagaimana menyikapinya. Maka cari yang lain ya. Cari yang lain. Mau anda carikan? Mau. Ini banyak yang daftar nih, bener? Saya punya list yang daftar sama saya. Cari yang lain ya sih. Emang satu aja perempuan Arab, cari yang lain. Masih banyak. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Tapi memang jomblo ini fenomena tersendiri. Saya sering buat status di media sosial saya, ya, statusnya berkaitan dengan keluarga, yang komen pro jomblo. Saya mau nasihati gimana, tapi biarlah, ya. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, semoga yang ditolak tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya. Dan kalau seandainya ditolak ini, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Oh, mungkin Allah menginginkan yang lebih baik daripada yang ini. Dan seterusnya. Ada seorang pemuda sama curhat seperti ini. Ustaz, tolong nasihati saya. Saya sekarang lagi down, susah up. Saya sekarang lagi down, susah up-nya. Baik, kenapa? Saya ditolak perempuan. Saya melamar dan ditolak. Maka saya katakan, wahai saudaraku, bersabar. Kemudian berusaha lagi kepada yang lain dan berdoa. Bersabar, berusaha lagi kepada yang lain dan berdoa. Habis itu saya diam. Kemudian si pemuda itu mengatakan, gitu doang Ustaz nasihatnya. Ustaz tidak merasakan bagaimana sakitnya ditolak. Dan ini penolakan perempuan yang ke-21 kalinya. Kemudian saya katakan, wahai saudaraku, bersabar. Kemudian usaha kepada yang lain, mungkin dapat yang ke-22-nya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda ini setelah beberapa lama enggak ada kabarnya. Padahal jamaah saya di Banjarmasin. Ternyata saya dengar dia menikah. Nah, begitu tuh jamaah tuh kalau sudah enak lupa Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Titik-titik-titik berpendapat bahwa kebanjiran di Jakarta adalah azab dari Allah karena menurut dia Bapak Gubernur Anies Baswedan tidak ahli dalam hal ini. Bapak Gubernur adalah penyebab bencana ini. Titik-titik menggunakan dalil jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita katakan termasuk yang bukan ahlinya yang komentar. Ya. Paham sudah? Itu TKO sudah itu. Saya enggak pernah menyebutkan namanya. Sudah, biarkan orang-orang manusia-manusia itu biarkan ya, akhi. Jangan diurus. Makanya saya katakan tadi, ya, kita mendapatkan musibah mendingan dihadapi dengan ilmu agama. Wallahi kami di Banjarmasin mendapati berita di media sosial seakan-akan Jakarta tenggelam. Seakan-akan begitu. Tapi ternyata dapat jalan di sini, walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruhnya. Ya, akhi, doakan para pemimpin. Doakan para pemimpin. Wallahi mereka paling bertanggung jawab nanti di dunia dan di akhirat. Berat jadi pemimpin. Rasulullah SAW mengatakan, bi'satil ni'matil murdiah wa bi'satil fatimah. Saat jadi pemimpin enak, dapat fasilitas, dapat ini, tapi saat nanti sudah selesai menjadi pemimpin yang ada cuma hasrah wa nadamah. Yang ada cuma apa? Kerugian dan penyesalan. Di akhirat kelak cuma ada itu untuk memimpin. Maka doakan mereka agar mereka kuat, sabar, tidak usah dibuli, tidak usah dihinakan. Dan kadang-kadang ini sangat disayangkan bagi para ustadz yang mungkin mengusung akidah ahlus sunnah wal jamaah, masih mengolok-olok pemimpin-pemimpin negeri ini walaupun dengan sindiran. Maka nasihati ustadz tersebut, nasihati ustadz sini, ustadz afwan ustadz ya. Kalau antum mau nyindir pemimpin, antum sindir sendiri deh, jangan di majelis. Kami cuma butuh Al-Quran dan Hadis, ajari kami ilmu. Jangan nyindir-nyindir pemimpin, gak perlu. Nasihati ustadznya. Ya, nasihati ustadz, jangan dibiarin. Ustadz juga manusia, dia punya salah. Dia mungkin mempunyai hawa nafsu, dia mungkin punya syubhat. Oh, pemimpin ini pro kepada kepada komunis, pemimpin ini pro kepada Syiah, pemimpin ini pro tidak pro kepada Islam. Dia mungkin punya syubhat seperti itu. Maka nasihati Ustaz Afwan, sini Ustaz. kalau antum nyindir-nyindir pemimpin, jangan di majelis ilmu. Kami ingin hanya dari antum cuma ilmu Al-Quran dan hadis. Adapun nyindir-nyindir pemimpin, silahkan di dalam kamar sendirian. Nasihati ustadznya, nasihati. Ini para ikhwan, ini yang bisa sampaikan. Kajian kita sebenarnya sampai jam 8, tapi sudah. Iya. Tadi niat saya cuma, saya di mana? Ada teman-teman saya tadi yang ikut sama saya cuma sampai jam 8 saya bilang. Ternyata 1 jam lebih. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.